وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kalau di sini saya lihat lebih muda-muda ya. Kalau yang di kota lain tuh kayaknya udah senior 12-an tahun gitu ya. Di sini ada yang 2 tahun, 5 tahun, 6 tahun, alhamdulillah. Betah ya? Alhamdulillah. Pengen pulang nggak? Pulang permanen gitu loh. Bukan liburan, lebaran, bukan. Pengen nggak? Pengen. Nah, pasang target. Percaya sama saya. Saya udah keliling tuh, macam-macam negara, kayak gini semua orang-orangnya. Nggak pulang mereka. Karena nggak dikasih target. Kita, kayak saya misalnya nih, sholat zuhur kan, saya bisa jamak, ya, saya bisa qasar kan, bisa 2, bisa 4 rakaat. Nah, letakkan niat itu di awal. Mau 2 atau 4 di awal. Kalau nggak jelas itu. Nggak bisa kita juga misalnya sedang udah niat 4 rakaat, atau kita ganti tengah jalan jadi 2, nggak bisa juga. Gitu. Niat itu, target itu diletakkan di awal, mempengaruhi hasil akhir. Dia tidak terlihat, tapi nanti hasilnya paling terlihat. Itulah niat, itulah target, itulah visi. Perusahaan namanya visi, okay? Namanya target. Kalau agama namanya niat. Kalau bagi kita pribadi namanya impian, yeah? Nah, jadi taruh targetnya. Bikin kalendernya, 2016 balik, pulang, permanen. Kesini jalan-jalan, shopping, ya, dan spending, udah, ya kan? Beneran, berapa duit yang kita mau? Tapi kayaknya nggak mungkin Pak. Nah itu, bagi Allah nggak ada yang nggak mungkin. Kita yang meletakkan batasan tuh. Jadi taruh dulu targetnya, ya, taruh dulu targetnya. Setuju ya? Oke, okay. Udah sekian seminarnya, ya. Kita pulang. Ya, alhamdulillah. Yang sudah baca bukunya boleh tahu berapa orang? 7 gajah rezeki. Oke, okay. Yang belum sama sekali? Yang baru tahu nama saya hari ini, boleh tahu? Oke, okay. Gak apa-apa, jujur aja ya. Nah. Baru dapat hidayah hari ini, Pak. Ya, udah. Gak apa-apa, ya. Alhamdulillah, yang sudah kenal, belum kenal, gak masalah. Kita hari ini akan bahas tentang 7 gajah rezeki. Alhamdulillah, kalau di Indonesia, ini katanya number one. Dari segi penjualan bukunya, dari segi peserta seminarnya. Ya, sekarang kita yang terbesar selama 2 tahun ini gitu. Ya, tahun 2013 bahkan dianggap sebagai buku yang paling berpengaruh menurut IKAPI. Tahun 2013 juga saya dianggap oleh RCTI sebagai 24 tokoh berpengaruh Indonesia. Alhamdulillah. Nah, enggak usah. Itu dari Allah semua, ya kan, bukan dari saya, ya. Enggak perlu apresiasi ke sayanya. Apa yang saya pengen sampaikan di sini? Buku ini bisa sampai di mana-mana. Saya sudah seminarkan di 4 benua, di belasan negara, termasuk Mesir, Arab Saudi, ya, Australia. Bulan depan berangkat lagi ke Australia, insya Allah ya. Amerika sudah 2 kali, Jepang sudah 2 kali. Ini minggu depan mau berangkat lagi ke Jepang. Apa yang membuatnya sampai di sini? Ya semuanya dari Allah gitu ya. Cuma wasilahnya adalah apa? Karena teman-teman itu praktek, ngefek gitu. Praktek ngefek. Akhirnya dia sampaikan kepada yang lain. Coba, siapa yang sudah baca bukunya? Tolong angkat tangannya, boleh? Yang sudah baca tadi, yang sudah baca bukunya. Oke, terus angkat tangannya. Oke, siapa lagi? Oke, ini. Siapa yang dari ini? Oke. Ada nggak akhirnya rekomendasikan ke orang habis baca? Ada nggak? Siapa? Nah, benar kan? Jadi yang baca otomatis akan rekomendasikan. Karena apa? Insya Allah ngefek ke mereka. Gitu. Jadi, kita 2 jam di sini, insya Allah, kalau benar-benar praktek, insya Allah pasti ngefek. Insya Allah apa? Pasti ngefek. Dan pengalamannya sudah-sudah biasanya kurang dari 40 hari. Kurang dari berapa? 40 hari. Ya, beneran ini. Syaratnya cuma 2. Jangan tunda satu hari pun, jangan pertanyakan satu hal pun. Ya, jadi nanti nggak boleh nanya. Ya, aman saya. Ya, nah, terus jangan tunda. Ketunda satu hari saja, efeknya bisa ketunda berbulan-bulan. Makanya pas tahu langsung praktek. Boleh ya? Boleh. Siap? Siap. Oke, kalau saya bilang selamat pagi, tolong tepuk tangan 1 kali, ya. Pagi. Kalau saya bilang selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Belum. Siang. Kalau saya bilang selamat sore, tepuk tangannya 3 kali. Sore. Nah, kalau saya bilang selamat malam, gak usah tepuk tangan. Malam. Oke, pagi. Sore. Pagi. Pagi. Malam. Nah. Belum fokus itu. Sore? Sore? Malam? Makin sedikit ya, makin sedikit. Oke, kita mulai. Boleh bantu tekan next-nya? Ya. Tadi saya nggak dengar, udah ada doa nggak tadi bersama? Hah? Sudah? Belum? Doa, doa. Oke, boleh kita doa sebentar, 1 menit saja. Mudah-mudahan acara ini lancar, berkah. Ya, 1 menit aja. Ya, 7 keajaiban rezeki. Ya, kita mulai yang pertama. Ya, kita mulai dengan otak kanan. Kita ini dari SD sampai kuliah yang biasa itu otak kirinya, kanannya kurang. Ya. Makanya fokusnya pada IPK gitu kan. Padahal yang paling penting itu adalah IPK, indeks pendapatan kumulatif. Ya, nah, itu yang penting. Ya, ganteng enggak jaminan, ya, cantik enggak jaminan. Sertifikat tanah bisa jadi jaminan, ya. Nah. Jadi kalau indeks pendapatan kumulatif ini bagus, itu bisa sedekah, bisa wakaf, ya. Tapi kalau IPK yang di kampus itu nggak bisa diapa-apain itu, bawa ke bank nggak laku, ya. Buat ngelamar, ya, ketemu calon mertua nggak laku juga, ya. Nah, tapi kalau IPK yang lain bermanfaat, indeks pendapatan kumulatif. Makanya kita saking kirinya hobinya tuh ngitung-ngitung, analisa, ngitung-ngitung, analisa gitu, ya. Duit dihitung, apa aja dihitung sama dia. Mau buka bisnis dihitung gitu ya. Uang dihitung, kayak uangnya banyak banget gitu ya. Nah. Yang dihitung tuh yang duitnya banyak, ya enggak? Yang duitnya mepet apa yang mau dihitung coba, ya enggak? Apa yang mau dihitung gitu? Nah, kalau kanan ini sebaliknya dia. Dia otak yang tidak pernah diasah dalam sekolah kita. Bukan hanya Indonesia, di mana-mana juga sama. Ya. Apa itu? Pertama fleksibel dia. Pertama apa? Fleksibel. Boleh kita cek dulu, mohon handphonenya di silent boleh? Boleh ya. Kalau masih bunyi juga kita denda 200 rial ya. Boleh ya. Kalau saya bunyi 500 rial. Ya, nah, pas bilang ada denda langsung ngecek handphonenya ya. Nah, itu kan, itu. Boleh dicek, karena kalau orang Indonesia itu biasanya makin miskin handphonenya makin banyak biasanya. Ya, di Indonesia gitu. Jadi ada yang Asia, ada yang Friend, ada macam-macam semuanya, ada entry, ada semuanya gitu ya. Nanti nelfon sesuai operator gitu ya. Nah. Dan biasanya orang miskin tuh handphonenya berisik biasanya gitu ya, karena model-model yang lama itu ber gitu ya, nah berisik gitu ya. Jadi jangan sampai orang tahu betapa miskinnya kita gitu ya. Nah, yang kaya juga sama, jangan sombong, handphonenya silent juga ya. Yang gak punya handphone sabar ya, mau gimana lagi ya. Sudah ya silent ya. Saya pengen 2 jam ini manfaatnya optimal semuanya. Kalau kita kresek-kresek kita ini ya. Kita semua nanti yang gak optimal manfaatnya. Kalau saya udah hafal materinya, beneran sudah hafal, ya. Dari A sampai Z udah hafal sih materinya. Teman-teman yang perlu, ya. Boleh ya. Nah, pertama dia fleksibel, jadi mampu beradaptasi. Saya salut sama orang Indonesia. Orang Indonesia itu termasuk bisa beradaptasi, mampu beradaptasi, ya. Merantau kemana-mana bisa, ya. Merantau kemana-mana bisa. Nah, itu fleksibel. Terus juga kayak sekolah gitu ya, kayak kuliah dengan dunia kerja itu kadang-kadang nggak nyambung, nggak masalah ya, nggak nyambung nggak masalah. Jadi misalnya kuliahnya misalnya marketing, tak tahu sekarang kerjanya administrasi atau sebaliknya, nggak masalah ya. Nah, itu fleksibel. Beda dengan orang kiri. Kalau orang kiri kuliahnya pertanian, kerja mesti pertanian. Kuliahnya marketing, kerja mesti marketing. Kalau kanan nggak harus ya. Saya buka TK Khalifah. Sekarang alhamdulillah sudah berkembang TK, SD, bimbel, ya, playgroup, daycare, itu 100 cabang se-Indonesia. Itu saya buka sebelum saya punya anak. Saya buka sebelum saya nikah. Ya. Jadi enggak harus. Nah, kalau orang kiri itu dia harus syarat gitu loh. Jadi kalau mau buka restoran, mesti jadi koki dulu. Ya, mau buka bengkel, mesti jadi montir dulu. Mau buka salon, mesti jadi bencong dulu gitu. Ya, nah, ini kan lama. Latihan jadi bencong itu lama gitu loh. Ya, dan belum tentu lulus gitu. Ya, kalau koki, montir masih bisa. Ini kan bencong lama gitu. Ya, nah, nggak harus urut. Bisa masak, alhamdulillah. Nggak bisa masak, nggak masalah. Gitu. Nggak harus ada pengalaman. Karena nikah saja yang sedemikian penting ternyata tidak perlu pengalaman. Betul nggak? Mana ada calon mertua nanya, kamu punya pengalaman? Gak ada. Ya. Malah yang dicari itu biasanya gak punya pengalaman. Ya. Jadi punya, oke. Okay. Gak punya, oke okay juga. Jadi gak harus pakai syarat. Ya. Jadi tidak harus urut. Karena satu-satunya profesi yang harus urut adalah tukang urut. Ya, nah. Selain tukang urut, kita tidak harus urut. Kita bisa mulai dari mana saja. Ya. Setuju ya? Saya salut beberapa teman-teman di sini, banyak yang mulai usaha gitu ya, walaupun latar belakangnya tambang, latar belakangnya teknik, tapi bisa buka usaha macam-macam, ya, bisa buka usaha macam-macam. Jadi memang tidak harus urut. Nah ini namanya fleksibel. Nomor dua adalah apa? Imajinatif. Impiannya besar, targetnya besar. Saya selalu mengatakan kalau kita bercita-cita kaya, berarti kita percaya bahwa Allah Maha Kaya. Kalau kita bercita-cita besar, berarti kita percaya bahwa Dia Maha Besar. Kalau impian kita remeh-temeh saja, berarti kita meremehkan kemampuan Allah. Impian mesti besar. Ya. Namanya muslim mesti berniat dan berikhtiar untuk kaya. Kalau belum kaya enggak apa-apa, tapi niat dulu, ikhtiar dulu. Betul ya? Hanya Islam yang punya ibadah mahal-mahal semuanya. Hanya Islam. Ya, haji, umroh, akikah, kurban, zakat, sedekah. Oke? Okay? Menegakkan ekonomi syariah itu hanya Islam. Yang lain enggak ada. Haji apa hukumnya? Ya? Kalau ngomong kalau mampu ya repot, ya. Semua ibadah juga gitu. Zakat kalau mampu, kalau nggak dizakatin, ya enggak. Sholat kalau mampu, kalau nggak sholatin, ya. Puasa kalau mampu, kalau nggak berfidyah. Pakai jilbab kalau mampu, ya. Kalau nggak dikafanin, ya. Nah, jadi semuanya pakai kalau-kalau juga. Kalau Allah kasih perintah. Manusia itu diberi potensi untuk mampu sebenarnya. Ada yang sungguh-sungguh, ada yang tidak. Itu aja. Haji hukumnya? Wajib dan rukun. Rukun itu kalau tidak dilakukan berarti tidak sah semuanya. Contoh, rukunnya sholat, al-fatihah salah satunya. Tidak al-fatihah, tidak sah sholatnya. Salah satu rukun Islam, haji. Kalau tidak berhaji, pikirkan sendiri ya. Nah, nanti kalau saya jelasin tersinggung ntar ya. Nah, paling itu rukun beneran. Ya, itu rukun beneran, ini orang jarang paham. Sama seperti sholat, sama seperti zakat, sama seperti puasa. Seperti apa antusiasme kita terhadap puasa Ramadan, ya, dan lain-lain. Seperti itu juga haji sebenarnya. Nah kita di sini mah insya Allah gampang berhaji. Coba bayangkan teman-teman kita di sana tuh, ya. Nah karena hukumnya wajib, yang wajib itu baiknya gimana? Kita bersegera atau tunda-tunda? Segera. Wajib ya, rukun ya. Nah artinya pakai apa? Haji plus. Kalau di Indonesia itu haji plus 100 juta sampai 120 juta. Ya, dan tidak boleh ngutang. Ya. Suami istri mesti berangkat. Artinya Pak mesti punya tunai 1/4 miliar. Kalau miskin, apakah mungkin seorang muslim bisa menegakkan syariat ini? Sulit. Ya. Oh, tapi kan dunia ini seimbang, Pak. Ada yang kaya, ada yang miskin, betul enggak? Betul. Yang penting yang miskinnya itu bukan kita. Itu aja. Benar enggak? Benar enggak? Allah itu adil, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka, betul nggak? Yang penting yang masuk neraka itu bukan kita, selesai. Ngapain dipikirin? Saya pernah dipanggil sama anggota dewan, masih pun selalu ngomong pengusaha, selalu ngomong kaya. Kalau semua orang Indonesia kaya, siapa yang kerja? Saya bilang tenang aja, nanti kita panggil TKI, tenaga kerja Inggris gitu loh, ya. Dan TKW, tenaga kerja Washington. Jadi supir kita tuh bule gitu ya. Nah, John, sini John, ya. Nah, nggak perlu kita belajar bahasa Inggris. Dia yang belajar bahasa kita, belajar bahasa Jawa, belajar bahasa Sunda gitu. Kan enak. Uang kita nih Inggrisnya goblok-goblok semua ya enggak? Udah belajar enggak bisa-bisa gitu ya. Logat Jawanya enggak hilang-hilang gitu ya. Nah. Makanya penting mending mereka aja yang belajar bahasa kita, ya. Kalau saya dulu alhamdulillah bahasa Inggrisnya lumayan. TOEFL saya waktu itu 550. Bagus enggak itu? 550, tapi itu bertiga sama teman-teman, ya. Di total dapatlah 550 alhamdulillah. Ya lumayan lah daripada enggak ya. Nah. Jadi repot juga. Dan memang kita ini negara berkembang, Pak, Bu. Jadi kalau gak bisa bahasa Inggris diketawain. Orang Jepang, orang Korea gak bisa bahasa Inggris, kita bilang apa? Hebat mereka, nasionalismenya tinggi. Gitu. Orang Indonesia gak bisa, goblok tenang. ya. Itulah nasib negara berkembang. Kalau negara maju nggak bisa, nggak apa-apa. Prancis nggak bisa, Korea nggak bisa, Jepang nggak bisa. Tenang aja mereka. Kalau orang negara berkembang mesti bisa. Nah, ini kan repot, ya. Nah, jadi makanya nggak usah khawatir. Andai kata kita semua kaya nggak masalah. Nabi bilang sebaik-baiknya harta berada di tangan orang beriman. Ini udah beriman nggak nih? Kalau sudah beriman, artinya yang berikutnya mesti berharta. Sebaik-baiknya harta berada di tangan orang beriman. Betul nggak? Sudah beriman kan? Ya udah, hartanya belum. Ya? Sudah Pak, tapi belum banyak. Kalau udah banyak nggak mungkin masih di sini, ya. Pasti udah pulang tenang-tenang dia, ya. Ngapain kerja siang malam sampai di sini gitu ya? Nah, sampai libur pun juga ditelepon kadang-kadang, ya. Nah. Nah, jadi gitu tuh. Jadi yang Allah mau tuh kita tuh yang kayanya. Tapi kalau kita kaya Pak, nanti hisapnya lama Pak. Hartanya banyak, hitungnya lama, hisapnya lama. Betul? Saya tanya, pernah ke surga? Belum gitu ya. Nah, yang hisapnya lama itu kalau hartanya bermasalah. Kalau hartanya digunakan untuk kebaikan, insya Allah akan mempercepat dia masuk surga. Kenapa saya berani ngomong ini? Nabi kaya, istri Nabi kaya, sahabat terdekat Nabi kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, Umar Usman kaya, Abu Bakar kaya. Gak mungkin gara-gara kaya mereka lama masuk surganya. Kita mentang-mentang miskin masuk duluan gitu. Ah gak yakin saya. Ya. Pendiri NU kaya, pendiri Muhammadiyah kaya, Serikat Dagang Islam kumpulan orang-orang kaya, penyebar Islam ke Indonesia juga orang-orang kaya. Gak mungkin mereka gara-gara kaya lama masuk surganya. Kita tentang kere masuk duluan, ngelonong duluan. Gak yakin saya. Ya. Nah, ada memang hadis mengatakan orang miskin itu masuk surga lebih cepat. Para ada bilang 40 musim, ada yang bilang 500 tahun. Itu kalau orang miskinnya benar-benar berjuang. Ya. Dan orang kayanya gak berjuang. Kalau sama-sama berjuang, saya percaya orang kaya masuk surganya bisa lebih dulu atau minimal sama. Tapi kaya itu ujian Pak, kaya ujian, miskin juga ujian. Mending kaya aja, benar nggak? Benar nggak? Kaya bisa jadi pintu surga, miskin bisa jadi pintu surga. Ya mending kaya aja, ya. Kalau kaya kita bisa membiayai majelis zikir, membuka rumah tahfiz, buka pesantren, buka sekolah macam-macam semuanya. Itu pintu surga akan manggil kita semuanya. Pintu Al-Quran manggil-manggil kita, pintu zikir manggil-manggil kita. Ya, kita puasa sunnah jarang, tapi selalu membiayain orang, ya, mentraktir orang yang puasa sunnah. Dapat lagi tuh pintu surganya, pintu puasa. Ya. Nah, itu ya fadilah memang orang kaya yang bisa lakukan. Orang miskin bisa umroh enggak? Bisa, tapi tidak bisa memberangkatkan orang berumroh, itu bedanya. Orang miskin, ya, orang miskin bisa nyantri enggak? Bisa, tapi tidak bisa bangun pesantren. Tidak bisa buka TK Khalifah. Ya. TK saya itu ya. Nah, kalau kaya dia bisa lakukan dua-duanya. Zikir bisa, membiayai majelis zikir juga bisa. Ngundang Syekh Hisyam dari Amerika juga bisa. Nyantri bisa, bangun pesantren juga bisa. Ya, studi banding dengan pesantren terbaiknya pun juga bisa. Makanya kita belum kaya enggak apa-apa, berniat berikhtiar. Kalau saya lihat mah di sini mukanya yang susah udah enggak ada lah ya. Yang miskin udah enggak ada ya. Paling fakir ya. Nah. Jadi targetnya masih besar. Tapi Pak, Nabi itu miskin Pak, benar nggak? Nabi itu pernah miskin, pernah kaya. Beliau itu miskin ketika diboikot, ketika diembargo sekitar 3 tahun. Ya, jadi ini pelajaran buat kita semua. Kalau miskin jangan lama-lama, maksimum 3 tahun. Ya, kalau lebih dari itu sholat tobat. Ya, nah, kalau saya alhamdulillah dulu miskin belasan tahun ya, saya nyesel luar biasa dan saya sudah tobat, nggak mau balik lagi sudah. Ya, gantian sama yang lain aja sudah. Ya. Saya nggak mau lagi. Jadi Nabi itu pernah miskin, pernah kaya, lebih lama kayanya. Tapi Pak bajunya tambal-tambal katanya Pak, tidurnya pakai alas daun. Nabi itu sangat sederhana, walaupun sangat kaya. Makanan dia kasih orang, dia ini puasa. Itu Nabi itu. Menantunya juga niru, Ali juga kayak gitu. Ali itu juga kaya. Ini kan di antara sahabat katanya Ali itu yang miskin. Di antara khalifah Ali itu miskin, nggak miskin juga, ya. Saya ditunjukin kitabnya tuh ya, bagaimana Ali itu punya kebun, punya mata air, dan mata airnya bukan satu. Dan Ali coba, Ali itu pejuang. Ghanimah itu 1/5 tuh miliknya Rasul, ya. Dan dia termasuk dapat juga karena dia keluarga Rasul. Ya. Tapi dia sama seperti mertuanya, disedekahin. Ada budak-budak juga ya, dia mau ambil satu sama Nabi enggak boleh, ya. Untuk umat aja. Fatimah yang disuruh kerja, Ali yang disuruh kerja. Jadi mereka tuh karena sangat sederhananya, bukan miskin. Siapa yang pernah pergi ke Turki? Ya, ke musim top api ya. Nah, itu kan ada pedang Nabi tuh berbalut emas, ya, dan permata gitu. Jadi Nabi itu kalau dia perlu sesuatu walaupun mahal dibeli sama dia, dipakai sama dia. Pedangnya itu berbalut emas. Ya. Ontanya itu onta terbaik, Al-Qaswa. Baju perangnya itu juga yang terbaik. Karena perlu. Ya, enggak mungkin baju perang made in China gitu, yang KW lagi, enggak mau dia. Ya. Mobilnya ya, ontanya Al-Qaswa, terbaik. Jadi kayak kita tuh. LC gitu minimal ya. Di Indonesia minimal Pajero, Everest, X-Trail. Enggak main tuh mobil-mobil itu yang merek-merek hewan itu loh. Kan ada tuh mobil mereknya hewan gitu ya. Jadi kalau buka garasi itu serasa masuk kebun binatang gitu loh. Ya. Ada kancil, kuda, kijang, apa itu coba ya. Udah bagus-bagus mobil, dikasih nama hewan gimana ceritanya coba. Mbok ya hewan tuh yang keren itu loh, Jaguar gitu ya. Nah, atau Mustang gitu, masih mending lah ya. Nah, jadi kalau Nabi itu pakainya Al-Qaswa. Jadi memang benar bajunya tambal-tambal. Alas tidurnya daun kering gitu ya. Tapi kalau Nabi perlu sesuatu, walaupun mahal, dipakai sama dia, dibeli sama dia. Umar juga sama. Umar itu ketika meninggal, mewariskan 70 ribu ladang. Ya. Utsman sama juga, punya ladang-ladang dua gunung, Aris dan Khaybar. Dua pegunungan, dua bukitan. Siapa bilang mereka miskin? Abu Bakar jangan ditanya. Ada budak lagi susah, dianiaya gitu, diazab gitu. Ya, udah dibeli sama dia. Dijual mahal, dibeli, dimahalin, dibeli sama dia. Ya, begitu selesai jual beli, ya dipanas-panasin sama yang punyanya. Ini budak harganya murah, ente kebeli mahal, dipanas-panasin. Karena Abu Bakar orang kaya, tenang aja dia. Ente yang jualnya kemurahan. Ya, kalau ente mahalin, aneh beli, dia bilang. Itu. Beda dengan kita, kalau tahu sesuatu itu terbeli mahal, pasti nyesek, ya enggak? Sakitnya tuh di sini juga, di sini juga. Ya. Abu Bakar mah tenang aja orang kaya. Ketika mata air dikuasai sama yang lain, Nabi bilang sama Utsman, Utsman beli mata air, ya mata air mahalnya luar biasa. Tapi karena Utsman imannya kuat, hartanya kuat, ya tenang aja langsung beli. Coba bayangkan Utsman yang miskin, terus imannya lemah lagi, pasti nawar kayak kita gitu. Nabi boleh nggak beli satu ember dulu gitu ya? Nah, coba dulu satu ember, kalau cocok ntar kita iniin gitu. Kan orang kaya langsung beli aja, dimahalin tuh sama Yahudi, sekian kali lipat dibeli juga. Oke dimiliki cuma satu hari dibeli juga sama dia. Kaya soalnya, dan tenang aja. Ya, kalau kita tentu panjang ceritanya tuh. Oke Pak, kita penggalangan dana dulu, ini dulu macam-macam semuanya kelamaan. Ya, terkumpul pun baru DP 10%. Ya kelamaan. Ya, ketika pasar dikuasai sama yang lain, Nabi utus Abdurrahman bin Auf beli tuh pasar. Jadi beli pasar langsung, bukan tolong buka konter di depan. Gak gitu ceritanya. Orang susah kayak gitu caranya. Buka konter 2 meter di depan, nah, itu orang susah itu. Ya. Karena Abdurrahman bin Auf uangnya banyak, hartanya banyak, langsung beli aja. Nabi bilang udah beli, langsung beli mah dia. Ya, itu pentingnya harta. Makanya kalimatnya, ayatnya mengatakan berjuanglah dengan harta dan jiwa. Andai kata orang-orang Islam, negeri-negeri Islam ini kuat hartanya semua, itu Israel main petasan aja gak berani dia tuh. Yakin saya, benar gak? Karena kita banyak susah, banyak yang lemah, makanya mereka seenaknya bisa ngatur Amerika untuk veto, bisa semuanya. Negeri-negeri Arab kaya pak, siapa bilang kaya? Kaya gak seberapa kok. Coba bayangkan Coca-Cola Company itu kayanya seperti apa, Exxon itu kayanya seperti apa. Negeri Arab tuh gak ada apa-apanya. Makanya mereka bisa veto di PBB sana. Karena ujung-ujungnya kekuatan ekonomi, bukan soal besarnya negara apa enggak. Inggris tuh kecil aja kok, setengah Sumatera ya. Tapi bisa mempengaruhi dunia, Amerika apalagi. Nah jadi kita daripada marah-marah ngutuk-ngutuk Amerika, ngutuk-ngutuk Yahudi dan macam-macam, mending berjuang. Kalau kita semuanya kuat, kalau kita semuanya kaya, berjuang lebih gampang. Benar enggak? Berjuangnya lebih gampang. Setuju enggak ini? Setuju. Kalau enggak setuju enggak apa-apa, pintu keluar dari situ ya. Nah. Nanti bikin seminar sendiri, 7 keajaiban kemiskinan gitu ya. Dan kanan itu lateral, tidak harus surut. Kaya sedekah, belum kaya tetap sedekah. Kaya umroh, belum kaya tetap umroh. Kaya nikah, gak kaya juga nikah. Justru nanti setelah nikah jadinya dikayakan. Aku yang mengayakan orang-orang yang menikah. Kebanyakan kita nunggu kaya dulu ya, nunggu kaya dulu baru nikah, jadi makanya kelamaan. Kebanyakan kita nunggu cukup baru sedekah. Mestinya Pak, cukup enggak cukup sedekah. Ya. Cukup enggak cukup sedekah, nanti jadinya cukup. Ayatnya mengatakan sesiapa yang disempitkan rezekinya, hendaklah menafkahkan sebagian hartanya. Jadi sedang sempit, miskin, susah, bermasalah, disuruh sedekah harta. Supaya Pak, supaya enggak susah lagi. dan gak sempit lagi. Ya, kebanyakan kita nunggu si kaya. Salah, kaya sedekah, miskin juga sedekah. Orang kaya gak sedekah, percaya sama saya, orang kaya gak sedekah tetap kaya dia, cuma hartanya gak berkah. Benar gak? Orang miskin gak sedekah, makin nyungsep hidup dia, tahu gak? Justru dia yang lebih urgent bersedekah agar dia keluar dari kemiskinannya. Betul gak? Gitu. Ya, jadi yang kaya bersedekah, yang miskin pun juga. Jadi tidak harus urut. Nah, ini namanya lateral. Karena tadi kita sudah sepakat satu-satunya profesi yang harus urut adalah tukang urut. Ya. Hanya itu yang harus urut. Selain tukang urut, ya, tidak harus urut. Ya, tukang urut ya harus urut ya. Enggak mungkin dibalik tukang turu gitu, enggak bisa ya. Harus urut ya, ya. Kita lanjut. Saya pengen Bapak dan Ibu menjemput impiannya semua. Boleh berdiri semuanya? Tolong berpasang-pasangan. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Oke. Biar kelihatan saya berdiri ya. Sini ya. Oke, ya. Oke. Tolong berpasang-pasangan berdua. Hadap-hadapan. Salaman. Oke, okay, salaman, jangan dilepas. Oke, okay, tentukan siapa yang A, siapa yang B. Oke, okay, A, angkat tangannya A. B. Oke, okay, tetap salaman ya, relax tangannya, santai. A akan mengikuti kata-kata saya. Siapa yang mengikuti saya? A. B mendengarkan, mendengarkan si A. Makanya A, tolong suaranya jelas, tegas, penghayatan. Kita nanti ketawa-ketawa gak masalah. Cuma sesi ini saya minta tolong ya. Tolong serius, tolong fokus. Gak lama-lama, hanya 2 menit ya. Hanya 2 menit, tolong serius, tolong fokus. Boleh ya? Oke, tutup matanya semua. Tutup matanya semua. Saya mohon tutup matanya semua. A, ikuti kata-kata saya sekarang. Saudaraku. Saudaraku. Kurang serius, kita ulangi. Saudaraku. Saudaraku. Demi Allah. Demi Allah. Aku ridho, aku ridho, dan turut mendoakan, dan turut mendoakan, agar hidup engkau, agar hidup engkau, berkah, berkah, berlimpah, berlimpah, rumah tangga, rumah tangga, yang sakinah, yang sakinah, anak-anak, anak-anak, yang soleh dan soleha, yang soleh dan soleha, karena aku tahu, karena aku tahu, engkau juga ridho kepadaku, engkau juga ridho kepadaku, mendoakan aku, mendoakan aku, agar hidupku, agar hidupku berkah, berkah, berlimpah, berlimpah. Saudaraku, saudaraku, insya Allah, insya Allah, kita bisa, kita bisa, karena engkau mendukungku, karena engkau mendukungku, aku pun mendukungmu, aku pun mendukungmu. Masih ditutup matanya, masih dipejamkan matanya. Sekarang gantian B, ikuti kata-kata saya. A, mendengarkan. B, tolong lebih serius, lebih fokus, lebih penghayatan. B, kita mulai sekarang. Saudaraku, saudaraku, demi Allah, demi Allah, aku ridho, aku ridho, dan turut mendoakan, dan turut mendoakan, agar hidup engkau, agar hidup engkau berkah, berkah, berlimpah, berlimpah, rumah tangga, rumah tangga, yang sakinah, yang sakinah, anak-anak, anak-anak, yang soleh dan soleha, yang soleh dan soleha, karena aku tahu, karena aku tahu, engkau juga ridho kepadaku, engkau juga ridho kepadaku, mendoakan aku, mendoakan aku, agar hidupku, agar hidupku berkah, berkah, dan berlimpah, dan berlimpah. Saudaraku, saudaraku, insya Allah, insya Allah, kita bisa, kita bisa, karena engkau mendukungku, karena engkau mendukungku, aku pun mendukungmu, aku pun mendukungmu. Silakan peluk temannya. Silahkan duduk. Apa yang terjadi? terasa? Jujur ya, saya tanya, siapa yang sempat meneteskan air mata? Ibu-ibu semua ya. Kenapa? Siapa yang merasa merinding luar biasa? Kenapa? Efek dari saling mendoakan, saling ridho. Bukan orang lain yang menghalangi rezeki kita, tapi karena kita tidak ridho terhadap rezeki orang lain, itu yang menghalangi rezeki kita. Bukan orang lain yang menghalangi impian kita, tapi karena kita dengki terhadap pencapaian orang lain, impian orang lain, itu yang menghalangi impian kita. Demi Allah, di muka bumi ini gak ada orang yang bisa menghalangi rezeki kita. Tapi karena hati kita bersekat ya, mudah dengki, ah itu kehalang jadinya. Ya. Teman kita pakai mobil bagus, turut senang, itu doa agar kita memiliki mobil yang sama. Teman kita pangkatnya bagus, pulang ke Indonesia duluan, kita mestinya senang. Ya. Pokoknya kalau nikmat itu kita merasakan terjadi pada diri kita dan kita ikut senang, mestinya gitu juga kita ke dia. Itu doa bagi kita untuk menyamainya atau melampauinya. Jadi kalau kita misalnya teman kita pakai mobil Hummer misalnya, kita senang. Di level kuantum kita tuh selaras sama dia, satu frekuensi sama dia. Akan lebih mudah bagi kita untuk menyamainya atau melampauinya. Tapi kalau teman kita pakai mobil bagus ya, hati kita gemuruh, akan lebih sulit bagi kita untuk menyamainya dan melampauinya. Jadi ridho terhadap pencapaian orang lain ya. Karena yang ngasih mobil itu siapa? Allah juga. Yang ngasih pangkatnya tinggi siapa? Allah juga. Termasuk non muslim sekalipun ya. Kita lihat orang Yahudi misalnya kaya, kita marah-marah. Pertanyaan saya, siapa yang ngasih Yahudi itu kaya? Allah juga. Jadi makanya ulama bilang, dengki itu kalau berlebihan merusak tauhid. Kita tidak ridho dengan keputusan Allah. Ya. Tapi dia gak benar pak, gak suka, bersaing. Allah kasih persaingan bebas kok. Berikhtiar, dapat. Gak berikhtiar, gak dapat. Kurang ikhtiarnya, kurang hasilnya. Simple aja. Ya. Jadi apapun, ya apapun, sesuatu yang tidak kita puas, berjuang. Jadikan itu ranah perjuangan. Jangan marah-marah, jangan dengki, jangan emosi. Kebanyakan muslim disebutin Cina, marah dia. Ya, dasar Cina. Yahudi juga marah dia. Benar enggak? Iya, itu yang menguras energi, mematikan potensi. Ya. Saya bukan belain mereka enggak, justru saya pengen kita maju. Tapi tidak bisa kita bersaing, tidak bisa kita bertarung kalau kita marah-marah. Ya. Enggak akan jernih nih pikiran. Coba lihat tuh di sosial media, kan banyak tuh disebutin kata Yahudi dia marah-marah tuh. Yahudi bla bla bla gitu. Coba lihat hari-hari hidupnya seperti apa. Biasanya susah itu. Karena energi negatif itu membakar tuh seluruh potensinya. Kasian ya. Tapi dia enggak benar, Pak. Ya bersaing. Simpel aja. Belajar juga. Kenapa dia bisa sukses? Ya. Orang Chinese kenapa bisa sukses? Orang Chinese itu kalau merantau kerjanya sungguh-sungguh. Di Australia ditakuti sudah. Gara-gara apa? Bulenya kerja cuma sekian jam. Orang Chinese yang mau kerja 12 jam sehari. Ya? Sungguh-sungguh dia. Akhirnya apa? Bisa punya toko, bisa punya macam-macam semuanya. Kalah yang lainnya. Di Amerika juga sama. Maka orang Amerika lagi ngerem-ngerem nih, orang India sama orang Chinese direm masuknya. Karena mulai masuknya luar biasa. Gitu. Belajar. Ya kan? Orang Indonesia baru sukses dikit, handphonenya ganti. Ya, ganti 2, ganti 3. Ya kan? Kaya banget, kawin lagi. Aduh. Bukannya boleh atau enggak bolehnya saya bilang gitu ya, tapi banyak yang itu dia miss fokus. Enggak fokus gitu. Ya. Makanya susah suksesnya. Ya. Nah, jadi tidak perlu dengki dengan pencapaian orang lain. Kalau kita ridho itu jadi doa bagi kita. Saya waktu datang ke Jakarta waktu merantau gitu ya, sering sebolak-balik, cuma pas saya memutuskan untuk merantau dijemput sama teman saya naik mobil Volvo bagus sport. Di Indonesia lumayan mahal lah ya Volvo sport, kalau di sini sih mungkin gak seberapa gitu. Terus datang ke rumahnya, saya lihat rumahnya bagus, kompleks rumahnya bagus, jalan-jalannya bagus, saya terus senang ya, gak curigaan. Kebanyakan kita lihat orang kaya gimana? Curigaan, duit dari mana nih dia, jangan-jangan nyepet ya. Nah, saran saya kalau mau kaya gak usah babi ngepet. Bukan apa-apa, kasihin babinya gitu loh ya. Udah babi dikepetin lagi ya. Nah, saya terus senang. Wih mas, rumahnya bagus, kompleks rumahnya bagus ya. Berapa mas per meter sini? Sekian juta. Wah, terus senang gitu. Akhirnya apa terjadi? Saya memiliki rumah di seberangnya sekarang, rumah tinggal saya sekarang ya. Jadi kalau kita ridho itu Allah tuh juga demen dia. Kamu mau kayak gitu, senang juga ya. Udah, gitu. Saya waktu tampil di sebuah kampus ada mahasiswa gitu ya, kan rektornya bicara. Jadi pas rektornya bicara, cerita kan pengalaman dia di Prancis. Mahasiswanya yang di belakang ngetawain, Prancis, ngetawain gitu. Pas Pak Rektornya turun, saya bicara. Saya bilang, Anda tadi yang ketawa-ketawa, ketika Pak Rektor cerita pengalamannya di Prancis, Anda tadi yang ketawa-ketawa, insya Allah gak bakal pergi ke Prancis, saya bilang. Kenapa? Allah kasih nikmat itu ke beliau. Anda gak ridho, Anda ngenyek, Anda ngetawain. Bagaimana mungkin Allah kasih nikmat yang sama kepada Anda, saya bilang. Nah, kalau mau berangkat ke Prancis, ralat. Ya, ralat tuh kata-katanya. Ya, ralat sikapnya, ralat semuanya. Suci ya, termasuk juga kita lihat orang Qatar mungkin hidupnya lebih nikmat. Udah ridho aja, bagi Allah nggak ada yang mustahil kok, ya. Bagi Allah nggak ada yang mustahil kok. Saya orang yang bantu saya waktu di Malaysia itu, ya, saya dulu kuliah di Malaysia ya, itu orang Indonesia yang kemudian menjadi warga negara Malaysia, sangat-sangat sukses dia sekarang, ya, sangat-sangat sukses. Hidupnya dulu apa? Susah, jadi kuli, jadi TKI, jadi supir taksi, susah gitu, ya. Lihat orang Malaysia itu hidupnya senang, ah, dia pengen tuh berusaha kayak gitu. Bukan dengki, bukan marah-marah. Ya. Sekarang sukses dia punya restoran macam-macam di Kuala Lumpur, ya. Dan restorannya besar. Ya. Ridho terhadap pencapaian orang lain memudahkan pencapaian kita. Setuju ya? Pagi, sore, malam. Nah, ngambil orang tidur tuh ya, malam-malam tepuk tangan dia ya. Nah. Oke, kita lanjut. Ini TK Khalifah, ada turunannya, daycare, ya, playgroup, SD, bimbel, sekarang 100 cabang se-Indonesia. Kalau TK-nya sendiri 70-an, ya, alhamdulillah. Ini anak-anak kita latih supaya mentalnya, cita-citanya jadi pengusaha sejak TK. Ya, ditanya, udah besar mau jadi apa? Pilot, hebat. Jadi apa? Dokter, hebat. Kita bilang, enakan mana? Jadi pilot atau yang punya pesawat? Jadi dokter atau yang punya rumah sakit? Nah, mulai kacau kepalanya tuh. Ya, nah. Akhirnya dia jawab, jadi yang punya. Lebih enak yang punya kan? Iya. Nah, itu namanya pengusaha. Siapa mau jadi pengusaha? Angkat tangan semuanya. Gak perlu pakai seminar. Ya. Langsung cita-citanya jadi pengusaha. Ya. Ada yang bilang, Mas Ipo, ini kalau anak-anak jadi pengusaha semua, ntar siapa yang kerja? Tenang aja, anak-anak DTK yang lain. Ya, nah. Simple gitu loh. Ya, ngapain dipusingin semua gitu ya. Tadi beberapa orang ya dari kemarin juga ada yang curhat ke saya soal pendidikan di sini. Kalau mau bikin TK di sini, bikin sekolah di sini boleh, saya siap bantu juga. Ya, untuk teman-teman saya hitungannya sosial aja. Dan bagi saya pun di Indonesia juga TK Khalifah udah sosial kok Mas saya. Sejak Ramadan kemarin saya udah wakafin semuanya. Ya, wakafin. Jadi tetap jalan seperti biasa, tetap profit, harus profit. Tapi yang bagian saya udah saya wakafin semua sejak Ramadan kemarin, ya. Jadi ngapain Pak capek-capek bisnis Pak kalau akhirnya diwakafin? Ya itu biar bisa dapat pahala wakaf, ya masih punya bisnisnya, masih punya propertinya. Saya nggak bisa ngomong ini rumah ini, gedung ini saya akan wakafkan, nggak bisa, bukan punya saya soalnya. Miliki dulu baru bisa diwakafin, benar nggak? Saya di Indonesia tuh tiap 12 bulan beli properti, ya. Tapi yang saya pakai cuma 3, rumah 1, kantor 1, buat bisnis 1. Yang lain kita sedekahin semuanya. Ya. Jadi itu seninya. Bisa dapat tuh sedekahin, dapat sedekahin ya, itu enak. Demen kita. Daripada hidup sekedarnya saja. Hidup yang biasa-biasa saja tidak menarik untuk dijalani. Benar enggak? Tidak menarik. Hidup sekali mesti berarti. Oh, tapi kan hidup mesti sederhana, Pak. Sederhana itu sikapnya. Amal hebat, prestasi hebat, harta hebat, pencapaian hebat, sikap sederhana. Jangan dibalik. Amal sederhana, harta sederhana, muka nggak jelas sederhana, nggak cocok itu, ya. Yuk lanjut. Sepasang bidadari, siapa ini? Ya, bidadari pertama adalah ibu kita. dalam konteks luas namanya orang tua dan mertua, dua-duanya, bukan salah satu. Kalau belum nikah gimana Pak? Ya salah lu, ya udah gede nggak nikah, ya masa komplain ke saya? Apa yang saya pikirin ya? Hidup dia sendiri ya. Jadi mesti nikah. Karena kalau belum nikah itu rezekinya kayak kehalang gitu, kehijab dia. Makanya coba lihat ya, orang habis nikah biasa rezekinya membaik, betul ya? Jadi benar kata Allah itu, menikah itu mengayakan, membaik rezekinya. Gak percaya, coba lihat tuh penyanyi dangdut itu, Nazar itu, ya nah. Habis nikah langsung kaya dia, ya nah. Benar itu, ya. Menikah itu mengayakan, ya. Ini ya Ramadhani juga kan, nikah mengayakan, benar habis nikah langsung kaya luar biasa dia, ya nah. Jadi benar itu, ya. Kita pun terjadi. Dulu sebelum nikah coba hitung tuh duitnya gimana, benar nggak? Abis nikah makin nyungsep Pak, ya, biasa itu lika-liku hidup ya kan. Sebentar turun, abis itu take off lagi dia. Saya percaya tuh sama ayat, menikah itu mengayakan. Allah yang bilang, abis nikah makin nyungsep saya, ya. Nah, positive thinking ya, bulan depan take off. Tahu-tahu apa yang terjadi? Makin nyungsep lagi ya. Nah, bulan ketiga, bulan keempat baru akhirnya take off, ya. Jadi menikah itu mengayakan, asal niatnya benar, caranya benar, nikah itu mengayakan, ya. Yang sudah jangan diulang lagi ya, udah. Nah, mau praktek lagi Pak? Udah yang lain prakteknya ya. Jadi bidadari pertama tuh orang tua dan mertua. Bidadari yang kedua adalah pasangan kita, istri kita. Ini mesti selaras semuanya. Sama kayak kita misalnya mau sholat zuhur ya, kayak yang saya bilang tadi, kita mungkin zuhurnya mau di kosor misalnya, kita mesti komunikasikan sama jemaah, sama di belakang, kita mau 2 rakaat nih atau 4 rakaat nih, diselaraskan ya. Jangan sampai kita 2 bahkan 4, atau kita 4 dia 2, atau kita sholat zuhur yang belakang sholat jenazah gitu. Nah ini repot nih, berarti jenazah kita di depan itu kan. Jadi mesti selaras. Impian juga gitu, kita pengen merantau ke Qatar, orang tua gak ridho, pasti susah itu ya. Kita pengen kuliah di sini, orang tua gak ridho, pasti juga susah. Nikah sama si ini, orang tua gak ridho, susah juga ya. Mesti selaras, kalau selaras percepatan, gak selaras perlambatan ya. Jadi apapun keputusan-keputusan besar yang kita ambil dalam hidup kita, pastikan selaras dengan ini nih, sepasang bidadari. Kalau istrinya banyak gimana Pak? Nah itu namanya bukan sepasang bidadari, tapi segerombolan bidadari ya. Nah, ya. Lanjut. Pengalaman saya interaksi sama tokoh-tokoh ini ya, ini orang-orang terkaya di dunia nih, Donald Trump ya, terkaya urutan ke-80 sekian, Richard Branson ya, orang terkaya urutan ke-200 sekian ya. Kalau kita urutan berapa di kota kita di Indonesia? Di kota masuk? Nggak masuk? Kecamatan? Kelurahan? Nggak juga? Kompleks rumah? Nggak masuk juga? Blok rumah? Blok rumah? Nah itu masih masuk Pak. Aku orang terkaya Pak di blok rumah itu. Karena di blok itu cuma ada 2 rumah Pak. Ya. Satu rumah kita sebelah rumah kosong. Ya. Nah. Ternyata mereka ini sama keluarga juga luar biasa. Ya. Donald Trump itu dia bilang, wanita yang hebat itu ibu saya. Ya. Laki-laki yang hebat itu ayah saya. Walaupun dia lebih kaya daripada ayahnya. Ya. Bahkan waktu kita ketemu Donald Trump, ya, kita tanya, apa rahasia sukses Bapak? Tolong sebutkan dalam 2 kata saja. Ternyata apa jawaban dia? The first one is family, the second one is quality. Pertama keluarga, nomor 2 kualitas. Dia bilang kalau ini beres semuanya beres, kalau ini kacau semuanya kacau. Itu Donald Trump yang ngomong, bukan ustaz, bukan pendeta. Tapi kata-katanya luar biasa. Ya. Nah, makanya mesti beres nih di sini. Mohon maaf, boleh saya tahu siapa yang di sini istrinya di Indonesia? Istrinya di Indonesia ada? Ya. Tolong ambil chargernya di tas saya. Kalau istrinya di Indonesia banyak istri yang bisa. Ya, yang istrinya di Indonesia. Ya. Mau sampai kapan gitu? Hah? Beneran nih? Siapa yang pulang tuh? Ya cukup itu ya, colokin aja. Yang sudah ya tentu bolak-balik gitu ya, tapi yang sudah berpisah lebih dari 2 tahun itu sama istrinya, sama keluarganya ada? Ada? Ada nggak di sini? Ya paling ketemu liburan gitu ya, tapi tetap berpisah terus itu sekian lama. Ada nggak? Ada nggak di sini? Nggak ada? Ajak semua. Oke, alhamdulillah ya. Jadi memang saran saya memang diajak aja semuanya. Andai kata pisah pun pakai target, paling lama 6 bulan berapa gitu. Oke? Okay? Penanggung jawab terhadap keselamatan istri itu suami 100% dunia akhirat. Dia tabrakan sekalipun, digodain orang sekalipun, dia masuk neraka sekalipun, tanggung jawab suami 100%. Jangan taruh di sana yang kita enggak bisa kontrol. Oke? Okay? Anak apalagi? Kadang anak ditaruh di mana, aduh menurut saya enggak benar itu. Ya? Anak itu ya itu enggak main-main. Kalau kita katakanlah dititipi kucing sama emir, emir Qatar. Dititipi kucing nih, agak harga 1 triliun. Pertanyaan saya, gimana cara kita menjaga tuh kucing? Kita jagain benar-benar kan? Ada orang dekat, teman lama juga, enggak mau, enggak boleh dekat semuanya. Karena apa? Punya emir ini. Ya, 1 triliun ini. Anak kita harganya berapa? Ya. Jadi saran saya, jangan juga ditinggalin di sana, di Indonesia, jangan. Kita. Ya. Ya nanti diminta pertanggung jawab adalah juga kita. Andai kata berpisah pun pasang target. 3 bulan, 6 bulan, angkat sudah semuanya. Ya. Saya pernah mengalami masa-masa seperti itu. Bagaimana ayah saya juga pergi di kota lain, kita tinggal di kota lain. Itu enggak enak. Anak perlu keberadaan kita. Anak perlu keteladanan kita. Tidak bisa diganti dengan Skype, enggak bisa diganti dengan Line, enggak bisa. Kenapa di dunia ini, terutama juga kita lihat di Indonesia, banyak anak-anak laki-laki jadi banci? Kenapa? Kehilangan figur. Ini enggak ada contohnya. Ya, cari-cari sendiri. Lihat TV, lihat ibunya, ya udah. Ya. Harus ada tokoh ayah di sananya. Begitu juga ibunya. Saya ngomong ini fakta pahit, tapi insya Allah benar. Karena penting, penting, benar saya harus sampaikan. Ya. Kalau akhirnya kesel sama saya pun gak masalah. Menurut saya penting, benar harus disampaikan. At any cost, at any risk. Ngomong saya diundang sama Kimia Farma gitu ya. Kimia Farma kan jual obat itu. Saya bilang, materi saya kan, kalau sakit jangan sedekah. Kalau sakit jangan berobat, saya bilang. Kalau sakit ngapain? Sedekah dulu, saya bilang. Itu dirutnya tuh, 40 orang dirut dan direksi. Saya siap dengan resiko gak diundang lagi sama dia. Ya, alhamdulillah 3 tahun diundang terus sama dia. Ya, kontrak sekian miliar. Ya, menurut saya penting, benar, harus disampaikan. Ya, setuju ya? Nah, kalau anda kata terlanjur gak masalah. Manusia bisa khilaf. Perbaiki segera, pasang target berapa? 3 bulan, 6 bulan, beres lagi semuanya. Setuju ya? Saya misalnya seminar nih di Qatar gini. Awalnya rencana itu Qatar langsung sambung Jepang tuh. Ya, dari Jeddah langsung terbang lagi tuh ke Tokyo sana. Saya bilang, saya pengen, andai kata, oke lah saya penuhi ini kan dakwah, saya bilang. Tapi saya pengen sebentar balik ke Indonesia, walaupun setengah hari, minimal ketemu anak saya di airport, saya bilang. Ya, karena ketemu langsung tuh tidak bisa diwakili, pakai rekaman suara pun nggak bisa. Ya, itu pentingnya. Karena seumur hidup saya sama anak tuh tidak pernah lebih saya berpisah lebih dari 2 minggu, seingat saya. Ya. Makanya ada tawaran roadshow di Amerika 1 bulan, ya udah saya nggak mau, biar aja orang lain. Ya, saya bilang kalau mau sama saya 10 hari. Ya, tapi ini dakwah pak, ini juga sama, jaga keluarga juga wajib. Ya, kecuali saya bisa angkut semuanya, mampu nggak biayain? Enggak pak, udah jangan banyakin ego, saya bilang. Ya enggak, request, ini duitnya banyak ya enggak. Orang kalau duitnya banyak boleh nego ya enggak. Enggak bisa jangan nego-nego gitu ya. Nah, karena saya juga berwajiban jaga dia. Ada apa-apa saya tanggung jawab dunia akhirat. Ya, sementara dakwah di sana bisa diganti sama yang lain. Simpel aja. Ya. Nah, jadi teman-teman yang misalnya anda kita terpisah, ya berpisah, saran saya segerakan. Ya. Nah, itu mudah-mudahan nanti keselarasannya makin terbangun. Makanya juga dalam Islam itu ada batas waktunya. Mohon maaf ya, suami istri itu ada batasnya bercampurnya itu ya, tidak boleh tidak bercampur itu lebih dari sekian hari. Ya, setelah lebih sekian hari itu harus bercampur suami istri itu. Tidak bisa didelegasikan, enggak bisa. Ya. Bisa. Kalau benerin AC suruh orang lain bisa gitu ya. Benerin mobil bisa. Itu yang enggak bisa gitu loh, ya. Agar kebangun terus tuh hubungannya itu. Nih, ya? Agar kebangun terus tuh hubungannya. Nah, dan mesti selaras. Kalau selaras percepatan, kalau enggak selaras perlambatan. Itu satu. Kedua, bakti, ya. Jadi kata kunci pertama adalah selaras. Apa yang pertama? Selaras. Kedua adalah bakti. Anak-anak yang berbakti hidupnya bertabur rezeki. Anak-anak yang durhaka hidupnya penuh petaka. Ini terjadi di mana aja, sama itu. Muslim non-muslim sama hukumnya. Coba cek ya, saya sudah cek soalnya. Saya sudah survei soalnya. Saya lihat keluarga saya, keluarga besar saya, keluarga teman-teman saya, semuanya. Tetangga gitu. Saya cek tuh mana yang paling berbakti di antara mereka. Biasanya itu hidupnya lapang itu. yang pernah menyakiti hati orang tuanya, ya sama juga tuh, jungkir balik di hidupnya. Ya, saya udah cek berkali-kali. Ya, saya tuh yang misalnya kayak keluarga istri saya tanya tuh sama ibunya, mertua saya, di antara 4 anak mama, siapa yang paling menyenangkan, yang tidak pernah menyakiti hati mama dan papa dari dulu? Dia sebutin nama, itu alhamdulillah nama istri saya. Ya, dan alhamdulillah dari dulu nggak pernah ada masalah yang berarti, yang lain gonjang-ganjing semuanya. Ya, kalau di keluarga saya kakak tuh, kakak saya, itu juga nggak ada masalah yang berarti, beres, ya lapang aja. Mungkin kaya, mungkin tidak, tapi hidup tuh lapang aja. Ada masalah selesai, ada masalah selesai. Tapi anak-anak yang durhaka, mungkin kaya juga, tapi masalah nggak putus-putus. Bagaimana mungkin Allah ridho sama dia? Orang tua aja nggak ridho sama dia. Tapi orang tua saya beda agama pak, tetap berbakti. Orang tua saya jahat pak, tetap berbakti. Orang tua saya menantarkan saya pak, tetap berbakti. Simpel aja pak. Bakti itu untuk siapa? Untuk kita. Ya, sama kayak hukum sedekah. Kita sedekah nih, sedekah buat siapa? Kan buat kita, benar nggak? Ada orang kelaparan, kita nggak sedekah, Allah pasti akan bantu dia yang lain, benar nggak? Kejadian lain atau orang lain. Jadi sedekah buat siapa? Buat kita. Satu buat dia, 699 buat kita. Balasan di akhirat buat kita. Keberkahan buat kita, betul nggak? Bakti juga sama. Buat kita di dunia, di akhirat. Dan kalau kita berbakti, anak pun juga pasti berbakti. Belum pernah saya menemukan ada anak-anak yang berbakti, anaknya durhaka ternyata. Nggak ada. Kalau dia berbakti pada orang tuanya, anaknya juga pasti berbakti. Ya. Saya waktu TK dulu pernah lihat seorang ibu-ibu ngusir ibunya. Ya. Jadi ibu-ibu ini, dia ngusir ibunya. Waktu itu saya masih kecil, masih TK. Saya diem aja. Karena kejadiannya shocking, ingat saya sampai sekarang. Ya. 30 tahun berlalu, apa yang terjadi? Dia punya anak juga, anaknya sebesar saya. Apa yang terjadi? Anaknya pun ngusir dia. Allah tunjukkan depan mata saya. Eh? Dia ngusir ibu, kayak dia pun juga diusir juga kemudian sama anaknya. Ya. Sunatullah bekerja, kausalitas bekerja, cause and effect bekerja, karma baik, karma buruk bekerja. Di tubuh manusia ini ada namanya tulang sulbi, tulang ekor, tulang katak. Ya. Umat Hindu, Buddha mengenal sebagai Saririka Datu. Ya. Mereka juga menyebutnya sebagai relik. Makanya kalau umat Hindu, kalau meninggal itu kan dibakar. Terus di antara abunya itu dicari tuh tulang reliknya itu. Ya. Nah kalau banyak kebaikan ya dia bentuknya putih. Kalau banyak keburukan ya bentuknya hitam. Berdasarkan dua hadis Nabi, Nabi bilang bahwa manusia itu berasal dari situ. Dan akan dibangkitkan dari situ. Sahih Bukhari. Ya. Nah, itu tulang itu dia merekam semua kejadian baik dan buruk, dan dia memastikan juga balasan buat kita juga. Ya, jadi dia seperti microchip, ya, yang akan nayangkan ulang semua kebaikan kita dan keburukan kita. Jadi bakti itu buat kita pada hakikatnya. Dan percaya sama saya, andai kata kita sakit, ya, cacat atau punya penyakit yang menjijikkan, tidak ada orang di dunia ini yang mau mendampingi kita kecuali orang tua kita. Pasangan kita mungkin udah pulang loh, ya? Sebulan sanggup, setahun sanggup, bertahun-tahun nggak sanggup itu. Ya? Hanya orang tua kita yang mau mendampingi kita tanpa syarat. Saya sudah berbakti pak, tingkatkan. Ya? Kalau kita pakai baju bagus, pastikan orang tua juga pakai baju yang bagus sama seperti kita. Kalau kita pergi ke tempat-tempat yang bagus, orang tua juga sama. Saya rencananya kesini bawa orang tua saya dan mertua saya. Cuma visa nggak keluar ya sudah. Ya? Pastikan orang tua dapat yang sama dengan kita. Idealnya malah lebih baik. Ya? Persis seperti orang tua kita dulu menafkahi kita. Dia cari yang terbaik untuk kita. Benar gak? Dia yang pakai sisanya. Dia kerja lembur demi kita. Beli mainan kita. Bahkan demi mainan. Coba yang gak penting sama sekali. Itu orang tua kita lakukan. Ya? Bahkan mohon maaf. Kadang-kadang mungkin juga di kantor dia sampai-sampai korup. Sampai nyuri-nyuri waktu. Demi kita itu. Ya? Sampai tinggal juga sholatnya. Demi kita juga. Itu orang tua kita. Ya? Nah makanya sudah berbakti tingkatkan, gak pernah cukup. Ini mohon maaf, begitu kita sibuk jadi orang penting, akhirnya apa? Orang tua jadi pembantu, orang tua jadi babysitter, ini gak? Orang tua jadi satpam, jagain rumah kita. Itu kelakuan kita tuh orang-orang kota. Dan Nabi bilang itu tanda-tanda akhir zaman, ketika orang tua udah jadi budak bagi anaknya. Ya, itu tanda-tanda akhir zaman. Ya, kadang juga soleh-soleh tapi sama orang tuanya juga baktinya kurang, fokus pada amalnya aja, sama orang tuanya kurang. Bahkan kita ibadah umroh pun mau batalin aja kalau orang tua nggak mau. Orang tua bilang nggak usah pergi deh, udah nggak usah pergi aja nggak masalah. Umroh sekalipun itu, ya, karena masih sunnah, ya, kecuali haji gitu, ya. Jadi yang sudah tolong tingkatkan. Kisah Malin Kundang itu fiktif, tapi pesannya benar. Anak-anak yang durhaka hidupnya membatu. Ya. Saya berapa 2 minggu yang lalu saya ke Kawah Ijen di Banyuwangi. Itu luar biasa. Ya. Naiknya itu 1 jam. Ya. Itu capek luar biasa. Yang lain itu juga udah nggak sanggup itu. Boleh anak-anaknya dibawa keluar sebentar boleh? Ya, sebentar aja boleh, 1/2 jam. Ya. Yuk. Yuk. Sebentar aja, saya minta. Ini sesi ini penting soalnya. Siapa yang pernah ke Banyuwangi atau berasal dari Jawa Timur? Dari Jawa Timur ada di sini? Ya. Pernah dengar ya Kawah Ijen ya? Itu naiknya tuh 1 jam, capeknya luar biasa, lebih dari 1 jam. Saya kan cepat hitungannya 1 jam. Terus dari kawah itu turun lagi ke bawah 45 menit. Susahnya luar biasa, sampai kaki lecet, tangan lecet. Ya. Sampai kayak gitu tuh. Ya, naiknya susah lagi luar biasa. Yang bikin saya meneteskan air mata adalah apa? Itu saya lihat ayah-ayah yang lain. Ya, dia bawa belerang itu minimal beratnya 70 kilo dia bawa di sininya. Saya sama teman-teman saya berusaha ngangkat, boro-boro keangkat, bergerak pun tidak. Ada badan lebih besar dari saya, coba nggak bisa itu. Dia ngangkat dari bawah itu, yang kita merayap-merayap itu dia bawa itu, coba bayangkan. Kita bawa badan aja susah, dia bawa itu lagi. Naik seperti itu, gitu lagi bolak-balik minimal sehari 3 kali. 1 kilo cuma dihargai Rp1.000. Kalau jumlahnya kecil cuma Rp900. Ya, jadi harus banyak didapatkan sehari. Saya ketemu dengan seorang dari mereka, saya tanya, bapak kerja di sini, ya, anak bapak tahu nggak bapak kerja kayak ginian? Nggak tahu, dia bilang. Kenapa bapak kasih tahu? Kalau saya kasih tahu, sedih dia, ya, nggak bisa belajar dia, nggak bisa belajar dia, kasih sekolahnya, kasih kuliahnya, cukup istri saya dia tahu. Saya langsung teringat ayah saya. Ya, pasti gini juga ayah saya. Pasti gini juga. Saya ada kesulitan, dia tidak kasih tahu. Kita beda dengan ibu. Ibu jelas lebih utama. Ya. Cuma ibu ini kalau ada masalah, kita ada masalah, dia langsung nangis di hadapan kita. Ayah beda. Dia tidak mau sedih depan anaknya. Agar anaknya kuat. Agar anaknya tegar. Kalau ayah sampai nangis, sampai kayak gitu, anaknya jadinya lemah. Ya, dia sembunyikan itu. Ayah saya belasan tahun kerja di lapangan, kulitnya sampai hitam luar biasa. Ya, saya yakin dia juga seperti itu. Dia sembunyikan kesulitannya demi anak-anaknya. Ya, tahu-tahu anaknya dewasa lupa sama orang tuanya, baktinya kurang. Ya, sholatnya pun juga jarang-jarang. Kalau kita nggak sholat, orang tua yang nomor satu susah itu. Kalau kita curi-curi, kita bermasalah juga di kantor, orang tua yang diminta yang pertama jawab pertama itu. Karena dia yang mendidik kita. Ditanya sama Allah, engkau didik apa anakmu sehingga anakmu jadi maling kayak gini? Kenapa anakmu ninggalin sholat seperti ini? Ya. Jadi kalau kita pengen berbakti pada orang tua, perbanyak amal. Sholat, jaga sholatnya. Ya. Itu yang paling membahagiakan orang tua kita, gak ada yang lain, percaya sama saya. Ya. Dan gak cukup juga kita mentang-mentang di Qatar bisa kirim orang tua kita dengan gampang uang. Gak cukup uang aja. Waktu juga. Telepon, temui, dengarkan dia, dan seterusnya. Ya, tidak cukup uang saja. Persis seperti dulu dia menafkahi kita. Dengan uang, dengan waktu, dengan semuanya. Ya, kita akan dengar pesan dari Donald Trump ya, tentang keluarga ini. Ya, kita lihat. Well, the first of all, I just say, and you know, I'll give an example of all that. Ya, tadi disampaikan oleh Donald Trump tadi, ya. The first one is family, the second one is quality, ya. Keluarga. Ya, ayah kita, ibu kita. Ibu kita jangan ditanya, luar biasa. Makanya Nabi bilang ibumu, ibumu, ibumu. Berbakti seperti itu tanpa mengabaikan ayah juga, ya. Intinya dua-duanya juga. Saya waktu kecil itu ya, dari perjalanan waktu itu saya tinggal di Pekanbaru, Dumai gitu, ya bolak-balik. Kita waktu itu naik mobil pickup, ya, mobil ayah saya. Dia yang bawa, ibu saya di samping, saya tidur, saya berbaring di pangkuan ibu saya. Tahu-tahu di jalan tabrakan kita, keserempet gitu, ya. Kacanya berderai, dias, ya, masuk ke dalam semuanya, ya. Saya karena sedang berbaring gitu, kaca masuk ke telinga saya semuanya. Apa yang dilakukan oleh ibu saya, dan saya percaya itu juga yang dilakukan oleh ibu-ibu kita semua. Ibu saya langsung refleks, ya, langsung menghirup tuh, ya, telinga saya, ya, dihirup dengan mulutnya. Dia tidak pikirkan keselamatannya, yang penting kaca jangan masuk ke telinga anaknya. Dia hirup, dia muntahin, dia hirup, dia muntahin, seperti itu. Ya, itu ibu kita. Siapa yang sanggup seperti itu coba? Hanya ibu kita, hanya orang tua kita. Dan saya percaya kalau kita yang kena gituan, sama ibu pasti kayak gitu. Itu insting dia, refleks dia. Gak pakai mikir. Ya. Setelah terjadi baru analisa dia, baru dia mikir. Ya. Nah makanya tolong baktinya sama orang tua sungguh-sungguh. Saya ayah sudah meninggal. Nyesal tuh yang ada. Nyesal tuh yang ada. Ya. Nah yang masih ada berbakti. Kalau orang tua sudah tiada, gimana caranya? Orang tua sudah tiada, gimana caranya? Doa satu. Terus apa? Yang saya bilang tadi, banyak-banyak berbuat baik. Kalau kita sholat, kita dapat pahala gak? Insya Allah dapat. Orang tua dapat gak? Dapat. Itulah namanya anak sholat, itulah namanya amal jariah. Jadi banyak-banyak berbuat baik, kita dapat pahala, orang tua dapat pahala. Ya. Kita jujur di kantor, kita dapat pahala, orang tua juga dapat pahala. Kita kerja sungguh-sungguh, ikon, ya, dalam Islam namanya. Kita dapat pahala, orang tua juga dapat. Jadi intinya banyak-banyak berbuat baik. Kita dapat amalnya, orang tua juga. Dan insya Allah nanti anak kita juga kayak gitu. Ya. Nah, jadi bakti itu luas sekali. Enggak cukup uang saja, semuanya, uang, waktu, perhatian, semuanya. Boleh ya? Boleh? Boleh. Oke. Kita lanjut. Ya. Oke, sebentar. Maaf ya. Terakhir ya tentang perisai langit. Di sini yang kita bahas adalah sedekah. Jadi perisai langit ini adalah amal-amal yang terkait rezeki. Ya, ada duha, ada tahajud, ya, ada sedekah. Oke, duha itu singkatan. Duha, doa khusus pengusaha. Ya, nah pengen rezekinya kayak pengusaha, pegang sholat duha. Tahajud, tahu-tahu hajat terwujud. Ya, tahajudnya pegang. Ya, oh berat pak tahajud gitu? Simple aja, bangun aja 15 menit sebelum azan subuh, itu aja. Masih ada waktu tahajud tuh. Ya. Tapi jangan terus-terus kayak gitu ya. Itu awal-awal gitu, jangan sampai mati gitu ya terus ya. Jangan. Tahajud, tahajud itu menggampangkan urusan kita, memudahkan urusan kita.